Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masih pada pasal yang ketiga, wa'id fi adilat asma wa sifat. Al-qaidatul ula, al-adilatul tathbatu bi asma Allah ta'ala wa sifatu wa kitabu Allah ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-qaidat thaniyah, الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤه على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منا إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، أي وما ينسب إليه الكلام. Jadi dari kaidah-kaidah ini ya, asma Allah Ta'ala wa sifatuhu harus berdasarkan dalil dari Al-Quran Sunnah dan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah pada bab ini ya, terutama yang tidak bisa dijangkau dengan ra'i, maka nas-nas itu harus dijalankan sesuai dengan lahirnya, lahiriahnya, dan tidak boleh ditahrif. Dan zahir nusus yang kita ketahui adalah maknanya. Ya. Adapun dari segi kaifiahnya, hakikat mana dan sifat-sifat itu kaifiahnya, maka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tafwid. Adapun makna maka tidak boleh ditafwid. Ya. Mazhab mufawwidhah batilah, kita lewati ar-radd 'alaihim. Nah, makna بإعتبار المعنى معلومة. Dan dalam memaknai nas-nas tersebut harus sesuai zahirnya. Ijra'uhu 'ala zahiriha. Naam, apa itu zahir an-nusus? Ma yatabadaru minna ila dhihni min al-ma'ani. Makna yang pertama kali muncul dalam benak, dalam pikiran, yang pertama kali tampak muncul. Ya. Yeah. Itulah zahir, yakni lahiriahnya yang tampak ya, pertama kali muncul. Nah, terfahami. Dan itu berbeda-beda tergantung siap konteks dan penisbahan kalam itu. Oleh karena itu telah kita pelajari bahwa satu kata bisa memiliki makna yang berbeda-beda tergantung siap konteksnya dan tergantung penisbatannya kepada siapa. Nah, ma'idhu bilal kalam. Dan dicontohkan lafzul al-qaryah bisa berarti negeri itu sendiri, perkampungan itu sendiri. Ya, yang rumah-rumahnya masakin al-qom bisa jadi kaum yang menempati qaryah itu. Tergantung konteksnya, tidak kita lewati contohnya. Tamam? Wa taqul, contoh yang kedua, ikra. Anda mengatakan sanatu hadza biyadi. Aku membuat ini dengan tanganku, menisbatkan tangan kepada diri Anda. Nah, jadi yudhaf al-aliyat ila ilal mutakallim, yang dalam hal ini manusia ya. Nah, tangan manusia berarti. Penisbatan tangan kepada manusia. Nah, fala takunu al-yadu kal-yadi fi qouli ta'ala lima khalaqtu biyadai. Maka tangan manusia tadi tentunya berbeda, tidak sama dengan tangan yang disebutkan pada ayat surat Shad ayat 75, lima khalaqtu biyadai. Ma mana'akan tasjuda lima khalaqtu biyadai? Ya. Ucapan Allah SWT membantah iblis yang melakukan kias batil, yang merupakan kias yang pertama dari kias yang batil, ketika dia merasa dirinya lebih mulia daripada Adam sehingga tidak mau sujud dengan kias, karena dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Maka dibantah oleh Allah Ta'ala bahwa Adam lebih mulia daripada dia dengan mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Yakni iblis diciptakan oleh Allah tidak dengan kedua tangan Allah, tetapi dengan langsung dengan kalimat kun, terciptalah, fayakun, maka langsung tercipta. Sedangkan Adam memiliki keistimewaan, keutamaan, yaitu diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Ya, dicipta oleh Allah dengan kedua tangannya, dibentuk surahnya mulai dari turab, tanah yang kering, kemudian dibasahi dengan air jadi tin lazib, kemudian dibiarkan lama sampai menjadi hamaun masnun. Jadi kita lihat yang berubah warnanya menghitam dan berbau, dan dibiarkan sampai menjadi sol-sol kalfakhor, menjadi mengeras seperti tembikar jika diketuk ada suara. Kemudian terus disempurnakan oleh Allah bentuknya, surahnya sampai sempurna. Tsumma nafakha fihi ruh, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Allah mengangkat proses penciptaan Adam dengan kedua tangan Allah tidak langsung dengan kun, dengan kalimat kun yang membedakan dengan iblis, sebagai bentuk keunggulan, keistimewaan, keutamaan Adam atas iblis. Baik. Itu makna ayat. Jadi ini menunjukkan Allah punya dua tangan. Nah, apakah kedua tangan Allah yang disebutkan ini ya akan disamakan dengan kedua tangan orang manusia yang mengatakan sunatu hada biyadai, saya telah membuat ini dengan kedua tangan? Ya, tentunya tidak boleh. Nah, li'anna liyada fil mithal, kan itu saya mengatakan, maka tangan manusia itu beda dengan tangan Allah yang disebutkan pada ayat tersebut. Li'anna liyada fil mithali, karena tangan pada contoh yang disebutkan udifat ilal makhluk, udifat ay nusibat, dinisbatkan kepada makhluk, pemilik tangan itu adalah makhluk. Fatakunu munasibatan lahu, maka tangan itu tentunya tangan yang selaras, sepadan dengan hakikat makhluk itu. Wa fil ayati udifat ilal khaliqi, dan pada ayat, sedangkan pada ayat dinisbatkan tangan itu kepada al-khaliq, pencipta, yaitu Allah, dua tangan Allah. Fatakunu la'iqatan bihi, maka kedua tangan itu merupakan sifat yang selaras, sepadan dengan pemilik sifat itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ahadun salimul fitrah, maka tidak ada seorang pun yang selamat fitrahnya, suci, bersih fitrahnya dari noda, kotoran. Sarihul akli, akalnya jelas, ya, pandangan akalnya jelas, pandangan akalnya. Tidak ada seorang pun yang seperti itu keadaannya, dari segi fitrahnya masih suci, pandangan akalnya masih jelas, ya, ya'taqidu anna yadal khaliqi kayadil makhluk aw bil aks, berkeyakinan beretikot bahwa tangan pencipta sama dengan tangan makhluk yang dicipta atau sebaliknya, tangan makhluk yang dicipta sama dengan tangan penciptanya. Tidak ada yang berkeyakinan seperti itu selama dia masih suci fitrahnya dan masih jelas akalnya, ya. Nah, adapun jika fitrahnya rusak, ya, ternodai, nah, oleh noda, terkena syubhat syaitan, akalnya juga sudah rusak, ya, pikirannya sudah kotor, ya, sudah tidak jelas arahnya kemana, menyimpang, ya. Muncullah akhirnya orang-orang yang berkeyakinan dengan akidah tamthil, nah, yang haram yang telah kita lewati bahwa itu haram, nah, dan jelas batil karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah, nah, dirinya, ya, begitu pula sifat-sifatnya, nah, nama-namanya sifat-sifatnya, ya, dan sama hakikatnya. Tamam. Adapun makna, ya, sama maknanya, sama-sama bermakna apa? Tangan. Tapi hakikat tangan Allah beda dengan hakikat tangan makhluk. Nah, begitu pula sifat-sifat yang lain. Baik. Hal taqul, fadlan. Contoh yang ketiga, Anda mengatakan ma indaka illa zaidun, tidak ada di sisimu kecuali Zaid. Terkib yang kedua, konteks siap yang kedua beda siapnya, ya, terkibnya wa ma zaidun illa indak, tidaklah Zaid kecuali di sisimu. Fatufidul jumlatu tsaniyatu ma'nan ghairu ma tufiduhu al-ula, maka jumlah yang kedua, yakni kalimat yang kedua, menunjukkan makna yang berbeda dengan makna yang ditunjukkan oleh jumlah yang pertama, kalimat yang pertama. Ma'atihadil kalimat, bersama kesamaan kata yang digunakan, sama semua katanya, kan? Ma nafiyah, dhorf, indak, mudhaf kepada dhamir al-kaf, ya, kemudian ada illa, nah, istitsna, kemudian zaid, sama semua kalimat, kata-katanya semua sama persis, tidak ada yang beda satu pun hurufnya, tapi tertibnya, rangkaian kalimatnya beda, konteksnya beda, maknanya pun beda. Nah, lakin ikhtalafat tarkibu, tapi berbeda tarkibnya, struktur kata rangkaiannya, fataghayyara al-ma'na bi, maka berubahlah makna gara-gara itu. Nah, jadi bihasabis siyaq. Faham? Ma indaka illa Zaid. Ya. Tidak ada di sisimu kecuali Zaid. Nah. Ini hendak tujuannya adalah hasr, membatasi, ya, yang ada di sisinya. Berarti tidak ada di sisinya kecuali Zaid. Berarti tidak ada selain Zaid di sisinya. Hasr alladhi indahu. Hanya Zaid yang ada di sisinya. Sedangkan yang kedua, ma zaidun illa indak, tidaklah zaid kecuali di sisimu, hendak hasr, membatasi keadaan zaid, bahwa zaid itu tidak di mana-mana, tidak di sisinya fulan al-illan, dia hanya di sisimu saja. Hasr keberadaan zaid, hasr keadaan keberadaan zaid, dia hanya di sisimu saja, tidak di sisi selainmu. Nah, beda, kan? Baik. Fadhal wa idza takarrar hadha. Baik. Apabila ini telah tetap ya. Maka jelaslah bahwa lahiriah nas-nas as-sifat itu adalah makna yang pertama kali tampak, yang pertama kali muncul di pikiran. Nah, adapun inkisam an-nas, yakni setelahnya Syekh menjelaskan bahwa manusia telah terbagi, terklasifikasi menjadi tiga golongan terkait masalah zahir nusus ini. Nah, nakrahu fima ba'd insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.